بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين والمسلمات رحمكم الله، kembali kita melanjutkan pelajaran tafsir Al-Qur'an Al-Karim, dan kita masih dalam penjelasan ayat-ayat yang terdapat dalam surah Al-Insan. Dan terakhir kita sampai kepada ayat yang ke-14. Nah, ayat yang ke-14 di mana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kenikmatan-kenikmatan yang dirasakan oleh ahlul jannah, oleh orang-orang yang ketika mereka di dunia bersabar dalam melaksanakan ketaatan-ketaatan kepada Allah Rabbul Alamin, melaksanakan perintah, menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, dan mengharapkan rahmat dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, maka mereka mendapatkan kenikmatan-kenikmatan yang tidak pernah mereka merasakan sebelumnya, yaitu al-jannah, di dalamnya mereka menikmati apa saja yang mereka inginkan. Mereka bersandar di atas a'ik, di atas ranjang-ranjang mereka atau di atas sofa-sofa mereka, dalam keadaan mereka tidak merasakan kepanasan ataukah dingin yang sangat. Mereka di dalamnya penuh dengan kenikmatan, penuh dengan kebahagiaan, tidak ada kelelahan. Lalu kemudian pada ayat yang berikutnya, Allah Tabaraka wa Ta'ala masih menyebutkan tentang sebahagian kenikmatan yang akan dirasakan oleh ahlul jannah. Apa yang mereka makan, apa yang mereka minum, apa yang mereka pakai. Maka pada ayat yang ke-15 Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa yutafu alaihim bi aniyatin min fiddatin wa akwabin kanat qawarira. Dan dikelilingi atas mereka, yakni mereka al-abrar, orang-orang yang taat, orang-orang yang dimasukkan ke dalam syurga, dikelilingi atas mereka bi'aniyatin min fiddah, dengan bejana-bejana yang terbuat dari perak. Wa akwabin kanat qawarira, dan al-akwab jama' dari kub, yaitu gelas-gelas yang besar. Yang gelas-gelas besar tersebut kanat qawarira, yang terbuat dari al-qawarir, dari kaca-kaca. Dan terjadi khilaf di kalangan para ulama al-mufassirin dalam menjelaskan ayat Allah Subhanahu wa taala ini tentang bejana. Demikian pula al-aqwab, gelas-gelas yang ada di dalam syurga. Ada sebagian memahami bahwa ayat Allah Subhanahu wa taala ini menjelaskan bahwa dahulu, sebelumnya, bejana-bejana dan gelas-gelas tersebut dari kaca. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala merubahnya dan menggantikannya dari perak. Ada lagi yang mengatakan bahwa yang dimaksud di dalam ayat ini bahwa al-akwab, demikian pula al-aniyah, bejana-bejana dan gelas-gelas benar-benar terbuat dari perak. Ya. Terbuat dari perak. Ada juga yang mengatakan bahwa warnanya seperti perak, walaupun itu kaca. Walhasil, yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini adalah kenikmatan yang dirasakan oleh mereka. Walaupun disebutkan apakah itu qawarir ataukah itu min fiddah, dari perak ataukah dari kaca, ini adalah untuk menggambarkan kepada kita betapa indahnya dan kenikmatan yang dirasakan oleh ahlul jannah di dalam syurga tersebut. Ketika disebutkan perak atau disebutkan kaca, jangan kita menggambarkan seperti yang ada di dunia ini. Walaupun kita melihat gelas-gelas, piring-piring yang terbuat dari kaca di dunia, demikian indahnya. Demikian pula dari perak, demikian indahnya. Namun, sebagaimana yang disebutkan oleh Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, laisa fil jannati mimma fil dunya illa al-asma', tidak ada persamaan antara yang terdapat di dalam syurga dengan yang ada di dunia kecuali dari sisi nama saja. Ada perak, ada kaca, akan tetapi hakikatnya berbeda dengan apa yang kita saksikan. Dan di sini disebutkan bahwa di antara aniyah dan akwab, bejana-bejana dan gelas-gelas tersebut yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan dari perak, yang menunjukkan bahwa ahlul jannah merasakan kenikmatan yang luar biasa disebabkan karena kesabaran mereka ketika di dunia. Rasulullah alaihi salatu wassalam yang telah melarang umatnya untuk makan dan minum dari gelas atau piring yang terbuat dari emas dan yang terbuat dari perak. Dan beliau mengatakan, fa innaha lahum fid dunya wa lakum fil akhirah. Biarkan bagi orang-orang kafir itu menikmatinya di dunia. Demikian banyaknya harta yang dimiliki oleh orang-orang kafir, sampai-sampai di antara mereka membuat piring emas, membuat gelas dari emas ataukah dari perak, lalu mereka menikmati harta mereka itu. Biarkan mereka bersenang-senang. Wahai kaum muslimin, fa innaha lakum fil akhirah. Dan itu untuk kalian nanti di akhirah. Kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Lalu kemudian Allah melanjutkan, qawarir min fiddatin qaddaruha taqdira. Bahwa kaca-kaca tersebut dari perak. Bagaimana kita sebutkan bahwa ada yang menjelaskan yakni warnanya atau kebersihannya sehingga nampak seperti perak dalam hal putihnya. Sebagaimana yang dinukilkan dari Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu taala dalam menjelaskan ayat ini, qawarir min fiddah, ay safa'ul qawarir fi bayadil fiddah. Jernihnya kaca tersebut yang menampakkan putihnya perak. Qaddaruha taqdira. Yang mereka telah mengukurnya dengan sebenar-benar pengukuran. Yani terisi apa saja yang mereka inginkan. Kalau mereka menginginkan air, maka gelas-gelas tersebut berisi air. Air yang standarnya pas. Tidak lebih dan tidak pula kurang. Yang menjadikan mereka itu benar-benar puas dalam menikmati minuman-minuman yang ada di dalam surga. Ada juga yang mengatakan qadzaruha taqdira, yakni tidak sampai tumpah namun penuh. Gelas tersebut penuh dan tidak kurang airnya dan selalu dalam keadaan tersedia. Ya. Selalu apa saja yang mereka inginkan, kapan mereka ingin minum, minum apa saja. Itu gelas-gelas sudah tersedia penuh dengan berbagai jenis minuman. Kenikmatan yang mereka rasakan. Wa yusqawna fiha sya'san kana mizajuha zanjabila 'aynan fiha tusamma salsabila. Dan mereka penduduk surga itu diberi minum ahlu ta'ah, orang-orang yang taat, yang merasakan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, maka mereka diberikan minum di dalam surga itu ka'san, yaitu gelas yang selalu terisi minuman. Ya. Kalau tidak terisi minuman, itu masih bernama ina, yang jamaknya aniyah yang kita sebutkan tadi. Tapi kalau disebut al-ka'su, maka telah berisi minuman. Maka mereka diberikan ka'san. Minuman kana mizajuha zanjabila. Yang campurannya itu adalah dari zanjabil. Minuman tersebut dicampur dengan zanjabil. Naam. Apa yang dimaksud zanjabil di dalam ayat ini? Sebahagian ahli tafsir menyebutkan bahwa zanjabil yang dimaksud di dalam ayat ini adalah mata air yang ada di dalam surga, yang airnya tersebut dicampur dengan minuman mereka. Dicampur dengan minuman mereka. Oleh karena itu disebutkan pada ayat yang berikutnya, Aynan fiha tusamma salsabila, mata air. Hingga mereka mengatakan bahwa zanjabil adalah nama dari sebuah mata air yang ada dalam surga, yang airnya itu dicampur untuk minuman mereka. Ada sebagian ahli tafsir mengatakan bahwa zanjabil, ini zanjabil, jahe. Nah, jahe dicampur untuk minuman mereka. Nah, apakah berdasarkan pendapat ini kemudian kita mengambil faedah tentang dianjurkannya minum jahe? Ya, jangan sampai mungkin ada yang memakai ayat ini ya untuk melariskan dagangannya kalau dia pedagang jahe. Nah, ini lihat bahwa ini adalah minuman surga. Minuman surga. Apakah yang demikian benar? Bolehkah dijadikan sebagai alasan tentang dianjurkannya minum jahe berdasarkan ayat ini? Jawabannya adalah tidak. Sebab kalau demikian, maka khamr juga dihalalkan. Sebab di dalam surga, minumannya ahli surga juga khamr. Nah, padahal di dunia diharamkan. Ya, maka tidak dibangun di atasnya hukum tentang dianjurkannya misal minum zanjabil berdasarkan ayat ini misalnya, sama sekali tidak. Ya. Lalu apa hukumnya? Ya hukumnya boleh, silahkan minum zanjabil, silahkan minum jahe. Nah, hukum asalnya diperbolehkan. Dan sebagian menyebutkan ada fawaid, beberapa faedah-faedah dari az-zanjabila ini dikembalikan kepada ahli kesehatan. Ainan fiha tusamma salsabila, mata air yang ada di dalam surga yang dinamakan salsabila. Salsabila. Apa yang dimaksud dengan salsabil? Ada sebagian ahli tafsir menjelaskan bahwa salsabil ini adalah salsa, ya, yang airnya itu tunduk kepada ahlul jannah, mata airnya. Jadi kalau ahlul jannah mengatakan kamu ngalirnya ke sini, ikut aja itu aliran air itu. Maka dia mengalir ke sana. Disuruh kemari, maka dia mengalir kemari. Nah, sesuai kehendak ahlul jannah, penduduk surga. Ada pula yang menyebutkan bahwa kenapa dinamakan mata air itu salsabil, disebabkan karena airnya yang mengalir dengan deras. Airnya yang mengalir dengan deras. Dan juga terjadi khilaf apakah ini nama dari mata air ataukah sifatnya. Ya. Nama dari mata air ataukah sifatnya. Bahwa di sana ada mata air yang namanya salsabil. Atau sifat. Artinya sifat dari mata air tersebut disifati dengan as-salsabil, yaitu salisa, azbah, tawar. Ya. Dan boleh juga kedua-duanya. Namanya adalah salsabil, maka yang disebutkan di dalam ayat ini tusamma ainan fiha tusamma, mata air di dalam surga yang dinamakan salsabil. Namanya salsabil, kenapa dinamakan salsabil? Karena sifatnya salisa, apakah tawar atau syadidatul jarayan, airnya deras mengalirnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa yadhufu alaihim wildanun mukhalladun idza raaitahum hasibatahum lu'lu'an mansura, dan mengelilingi mereka wildan, anak-anak, wildan jamak dari walad, dijamak dengan wildan dan juga dijamak dengan aulad. Jadi orang-orang yang taat ini, penduduk surga, di dalam surga itu akan dikelilingi oleh anak-anak wildan, yang sifat dari anak-anak ini mukhalladun. Mukhalladun. Sebahagian ahli tafsir menyebutkan bahwa yang dimaksud mukhalladun adalah mereka itu dikekalkan sehingga mereka tidak pernah lagi merasakan namanya kematian. Dan ini pendapat dinukilkan dari Qatadah. Radhiyallahu ta'ala an. Ada pula yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan mukhalladun, yaitu mereka menggunakan gelang-gelang. Ada lagi yang mengatakan mereka menggunakan anting-anting di telinga-telinga mereka. Dan ada pula yang berpendapat bahwa yang dimaksud dengan mukhalladun, yaitu umur mereka tidak berubah. Mereka terus menerus disifati dengan mukhalladun. Jadi tidak bertambah umurnya. Ya. Kekanak-kanakan mereka tetap. Karena di dalam bahasa Arab mukhallad, kata mukhallad itu disebutkan kepada seorang yang tetap keadaannya, tetap ya, walaupun sudah tua tapi misalnya rambutnya masih hitam ya, gigi-giginya itu masih bertahan padahal umurnya sudah tua. Padahal secara kebiasaan orang tua rambut beruban dan gigi berjatuhan, iya kan? Nah, tapi kalau ada seorang tua tapi rambutnya masih hitam, ada ya? 60 tahun misalnya masih hitam, ada nggak? Kalau ada, ya, giginya masih bertahan. Nah, ini mungkin banyak. Orang itu dinamakan hadza syaikhun mukhallad. Ini orang tua tapi mukhallad dia. Tabitul hal. Keadaannya tetap. Tidak ada perubahan. Maka dikatakan kepada anak-anak. Yang mereka itu. Tinggal di dalam surga. Sebagai pelayan-pelayan. Mereka itu mukhalladun. Jadi. Kekanak-kanakan mereka tetap. Tidak akan bertambah umurnya. Idza ra'aitahum hasibtahum lu'lu'an mansura. Apabila kalian melihat mereka, anak-anak itu, kalau berkumpul ya atau berpisah ya, kalian menyangka mereka itu seperti untaian berlian, ya. Lu'lu' permata yang menyebar. Jadi kalau mereka berkumpul seperti permata yang berkumpul yang nyala-nyala, ya, berlian. Nah, kalau tersebar seperti berhamburan, berlian yang berhamburan. Nah, menunjukkan keindahan mereka. Nah, bukan hanya dari sisi fisiknya mereka indah. Nah, bahkan sampai bercahaya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan mereka itu seperti lu'lu'. Nah, mengeluarkan cahaya, ya, dari tubuh-tubuh mereka. Kata Sufyan ats-Tsauri rahimahullahu taala, hasibatahum lu'lu'an mansura fi kasratil lu'lu'i wa bayadhih. Engkau menyangka mereka itu seperti permata yang berhamburan, sebabkan karena banyaknya jumlah mereka dan putihnya. Wa idza ra'aita thamma ra'aita na'iman wa mulkan kabira. Dan apabila engkau melihat, maka di sana engkau akan melihat suatu kenikmatan dan kekuasaan yang sangat besar. Kekuasaan yang sangat besar. Kalian menyangka diri kalian itu seperti raja. Nah, karena besarnya wilayah kalian, besarnya, ya, dan luasnya surga yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kalian. Tidak mendapatkan tanah sekapling itu, enggak. Nah, seluas langit dan bumi. Makanya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan semangat kepada para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum dalam perang Badar, beliau memberikan tahrir semangat kepada para sahabat, "Qumu ila jannatin 'arduha as-samawati wal ard." Bangkitlah kalian menuju surga. Surga itu luasnya seluas bumi dan langit. Nah, maka Umair bin Al-Humam merasa heran, terkagum-kagum dengan ucapan Nabi alaihissalatu wassalam itu. Sehingga beliau mengatakan, "Bakhin, bakh, bakh." Yani dia terkagum-kagum. Kata Rasulullah, "Apa yang menyebabkan engkau mengucapkan kalimat itu? Kalimat bakhin, bakh." Kata Umair, "Ya Rasulullah, arju an akuna min ahliha." Wahai Rasulullah, aku berharap aku termasuk di antara ahli syurga. Kata Rasulullah, "Anta min ahliha." Kamu termasuk di antaranya. Sedang makan kurma dia. Ya. Sambil orang sedang melakukan pertempuran. Beliau mengatakan, "Jangan sampai kalau saya menunggu sampai kurma yang saya makan ini habis, lalu tidak ada lagi kesempatan untuk maju medan pertempuran." Maka dia buang kurmanya. Dia meninggalkan nikmat dunia. Lalu dia maju ke medan pertempuran. Hingga beliau meninggal radhiyallahu ta'ala an. Ya, mendengarkan demikian luasnya syurga itu. Apalagi setelah mendapatkan jaminan dari Rasulullah, "Anta min ahliha." Ya, bagaimana perasaan sahabat ketika itu? Ya, kalau bisa kita membayangkan kita termasuk di antara sahabat itu, lalu kemudian Rasulullah SAW telah memberikan jaminan, "Anta min ahliha." Ya, apa perasaan kita? Bahagia, semangat untuk mendapatkan itu. Nah, ya, yang memberi jaminan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang tentunya beliau mayam sifanil hawa. Jangan dikiaskan kepada ucapan seorang yang dianggap tokoh misalnya. tokoh khawarij atau tokoh teroris merekrut anak-anak muda. Kamu siap untuk meledakkan restoran ini atau yang itu? Kamu dapat surga, kamu jadi ahli surga. Dari mana dia tahu? Al ya'lamul ghaib, apakah dia mengetahui perkara yang ghaib? Nah, kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengucapkan sesuatu yang tidak keluar dari hawa nafsu, wahyu yang Allah Subhanahu wa taala wahyukan kepada beliau. Oleh karena itu enggak ada dari kalangan para sahabat yang lain ya yang mengatakan berangkat kamu dapat surga, kamu jadi ahli surga. Enggak ada. Nah, sebagian orang-orang semangat, namun semangat yang tidak terkontrol, ya, tidak dibangun di atas ilmu, ingin mempercepat kematiannya dan menganggap bahwa itu amalan syahid, padahal bukan, mengebom diri sendiri yang dikenal dengan amalan intihar. Itu adalah bunuh diri. Bunuh diri tindakan tahawur. Perbuatan ngawur. Tidak berlandaskan kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam. Apalagi sampai menyebabkan terbunuhnya dari kaum muslimin. Dari kaum muslimin yang terbunuh. Wallahu musta'an. Apa yang akan mereka jawab nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala ketika akan ditanya tentang seorang yang terbunuh, dosa apa dia dibunuh? Kadang-kadang anak kecil tidak terlepas disebabkan karena tindakan-tindakan brutal yang tanpa disertai dengan ilmu dan dianggap bahwa itu adalah jihad. Jihad apa yang seperti ini? Lalu membangga-banggakan diri, ya, menganggap bahwa itu adalah amalan saleh. Nah, dia menganggap bahwa itu adalah amalan saleh. Ditangkap pun tidak jadi masalah. Bahkan ketika ditetapkan hukuman mati, senang dia, gembira, ya, berbangga dengan itu. Kelompok al-ikhwanul muslimun, mereka yang terlibat dalam pembunuhan Anwar Sadat, Presiden Mesir pada waktu itu, setelah Jamal Abdul Nasir. Ya. Itu ketika akan dieksekusi, akan dihukum tembak, ibunya datang. Nah, ibunya menghadiri kejadian itu sambil membawa keranjang. Nah, lalu kemudian sebelum dieksekusi dikatakan kepada ibunya, kalimat apa yang engkau hendak sampaikan kepada anakmu? Maka dia mengatakan pada anaknya, Ish hamidan wa mutsyahidan. Nah, hiduplah dalam keadaan terpuji, matilah mati dalam keadaan syahid. Ya. Atau dia mengatakan ketika melihat anaknya itu sedang memakai pakaian, yakni pakaian yang siap untuk dieksekusi, dia mengatakan ilbas jadidan wa ishamidan wa mutsyahidan. Pakailah pakaian yang baru. Hidup mulia atau mati syahid. Setelah ditembak, sekusi, ibu ini buka keranjangnya, lalu bagi-bagi, ternyata isinya itu kue. Bagi-bagi kue dia. Nah, dibagikan kepada ya, eksekutor dan yang lainnya yang hadir. Yang lain heran, ada apa ini? Kenapa? Ya, saya sedang merayakan walimahan anak saya. Sekarang dia sedang menikah dengan bidadari di dalam surga. Ya. Subhanallah. Semangat tanpa ilmu. Dari mana dia tahu? Hah? Dari mana dia mengetahui? Nah. Dan begitulah. Al-Khawarij. Itu subhanallah. Kalau seorang melihat mereka dengan penglihatan sebagai seorang yang jahil, tidak dibangun di atas ilmu, itu semangat. Ya. Semangatnya mungkin berubah. Ya. Panas. Ingin seperti itu juga. Menganggap bahwa itu kepahlawanan dan keberanian. Nah, kalau tidak dilihat dari sisi syar'i. Nah, tapi coba kita memandang setiap permasalahan dari sisi syar'inya. Tidak setiap orang yang rajin sholat malam itu baik. Jangan dilihat dari sisi itunya saja. Kan begitu. Tidak setiap orang yang jidatnya hitam itu pasti masuk surga. Tidak setiap, walhasil, jangan terpengaruh dengan al-zahir. Harus setiap perkara harus dinilai dengan ilmu. Hadis yang kita sebutkan dalam pelajaran Sahihul Adabil Mufrad, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang seorang wanita, ada seorang wanita rajin sholat lail, rajin puasa di siang hari, rajin bersedekah, rajin melakukan ini dan itu, tapi dia suka mengganggu tetangganya dengan lisannya. Mungkin dia suka mencela, mungkin dia suka mencaci maki tetangganya, mengganggu tetangganya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "La khaira fiha. Ia min ahli nar." Tidak ada kebaikan orang ini. Dia termasuk penduduk neraka. Padahal terlihat sholat malam, puasa di siang hari. Nah, tidak ada jaminan. Hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, ada seorang, ya, yang kalau dalam pertempuran, subhanallah, orang ini selalu berada di garis terdepan, selalu menebas leher-leher musuh, orang-orang kafir, orang-orang musyrikin. Ini di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saking beraninya orang ini, sampai para sahabat mengatakan, orang ini telah mendahului kami untuk masuk ke dalam surga. Mereka berbaik sangka kepada orang itu. Sampai berita itu kepada Rasulullah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Huwa min ahli nar." Dia termasuk penduduk neraka. Kaget para sahabat. Dari sisi mana? Namun Rasulullah mengucapkan itu dengan wahyu. Kalau kita secara zahir bisa mandek, masya Allah orang ini tawadhu, masya Allah orang ini jenggotnya panjang, lebat. Lalu dilihat dari sisi-sisi yang zahir ini. Lalu kemudian seorang demikian cepatnya terpengaruh. Nah, tanpa melihat dari sisi ilmiah. Nah, kata Rasulullah, ahli neraka. Ada salah seorang sahabat penasaran, kenapa kok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghukumi si fulan yang terkenal berani dan menebas musuh-musuh, ya, kaum muslimin dalam peperangan-peperangan, kok dikatakan dia dari ahli nar? Maka sahabat ini penasaran dan terus membuntuti kemana orang ini pergi. Sehingga dalam satu kejadian, dia bertempur dengan seorang musyrik. Maka orang musyrik ini melukai orang ini. Dia dalam keadaan sakit parah. Akhirnya dia, ya, mengasingkan diri, sembunyi di sebuah tempat. Dia menyangka tidak ada yang melihatnya. Padahal sahabat ini terus membuntuti kemana dia. Lalu dia melihat sana kemari tidak ada orang. Maka dia pun membunuh dirinya sendiri. Ya. Kalau istilahnya orang Jepang itu apa? Harakiri. Nah, bunuh diri sendiri. Kata sahabat ini, subhanallah, ashadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah. Tambah yakin dia. Memang benar apa yang dikatakan oleh Nabi SAW. Oleh karena itu, boleh seorang secara zahir, dengan pandangan kita secara zahir, lalu menghukumi seorang. Si fulan syahid. Oh, tidak boleh seperti itu. Nah, oleh karena itu, Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala menyebutkan bab khusus dalam sahihnya. Babu la yuqal fulanun syahid. Bab tidak boleh dikatakan seorang itu syahid. Ya, cukup kita mengatakan semoga Allah menggolongkan dia termasuk dari kalangan syuhada. Berharap, jangan memastikan. Nah, aliyahum thiyabu sundusin khudrun wa istabraq. Tinggi mereka. Aliyahum. Nah. Dan pada lafaz ini ada dua bacaan yang masyhur. Ada sebahagian para qurra seperti kiraahnya Nafi' dan Hamzah itu membaca ayat ini alihim. Alihim. Ini sebahagian bacaan. Jadi ya-nya itu disukun, tidak di fathah. Alihim. Tiyabu sundus. Adapun bacaan yang lain, yang masyhur, dan itu bacaan kita dengan di fathah. Aliyahum. Yang berkedudukan sebagai hal. Ya. Nah. Maka pakaian-pakaian mereka itu di atas ranjang-ranjang mereka. Di atas mereka. Apa yang ada di atas mereka? Tiyabu sundusin khudrun wa istabrak. Di atas pakaian mereka itu pakaian-pakaian sundus. Nah, kata ahlul lughah, ahli bahasa, bahwa as-sundus yaitu sutra yang sangat halus. Sutra yang sangat halus. Khudrun wa istabrak. Tiyabu sundusin khudrun wa istabrak. Pada lafaz ini pula ada empat bacaan. Sebahagian ahlul qira'ah. Dan itu bacaannya Ibnu Katsir, Syu'bah. Dari Asim. Mereka membaca aliyahum thiyabu sundusin khudrin. Dengan dikasrah khudrin. Wa istabrakun. Istabraknya di dhammah marfu'. Ada sebahagian bacaan dalam qiraahnya Abu Amr dan Ibnu Amir terbalik, kebalikan dari yang pertama. Aliyahum thiyabu sundusin khudrun wa istabraqin. Khudrun di dhammah, istabraq di kasrah. Sebahagian bacaan, dan itu qiraahnya Nafi' dan bacaannya Hafiz dari Asim, dua-duanya di dhammah. Aliyahum thiyabu sundusin khudrun wa istabraqun. Dan itu yang bacaan masyhur kita ya. Di mushaf seperti itu. Dua-duanya di dhammah. Dan bacaan yang keempat yaitu bacaannya Hamzah dan Al-Kasai, dua-duanya di kasrah majrur. Aliyahum thiyabu sundusin khudrin wa istabraqin. Nah, alhasil ini bacaan yakni ada beberapa perbedaan bacaan dan semuanya sahih. Ya, hanya saja kita mengingatkan bahwa hendaklah seorang membaca bacaan yang masyhur ya di negerinya. Jangan mengambil bacaan yang lain kecuali kalau dia telah berilmu tentangnya. Nah, jadi jangan sampai misalnya mendengarkan pengajian ini ya, lalu dia hendak menyelisihi mushaf yang menjadi standar yang ada di negeri kita, karena yang ada di negeri kita itu riwayat hafiz dari Asim, riwayatnya hafiz dari Asim seperti yang ada di Arab Saudi. Nah, maka kita baca seperti bacaan tersebut, riwayat tersebut. Jangan sampai nanti di antara kita yang jadi imam lalu dia membaca alihim siyabu sundusin khudrin wa istabraqin, ya, lalu ditegur, mungkin makmumnya ada yang hafal surah itu. Kenapa antum baca surah ini? Keliru. Apa yang keliru? Memang terjadi khilaf di kalangan para ulama. Nah, jangan sampai seperti itu. Tak boleh. Ya, harus punya ilmu dulu tentang qiraah agar jangan dia la yulafhiq baina qiraah wa qiraah, tidak boleh mencampur antara satu qiraah dengan qiraah yang lain, tidak boleh. Kalau baca qiraah ini itu tuh itu yang dibaca. Nah, baca qiraah yang lain maka harus dibaca qiraah tersebut. Jangan satu ayat baca qiraah hafiz dan dari Asim. Ayat yang berikutnya baca qiraahnya Hamzah. Nah, jadi kacau. Dan dia akan berbuat bid'ah akhirnya. Membaca sesuatu yang tidak pernah dibaca oleh orang-orang terdahulu. Maka tidak boleh dicampur. Dan yang dimaksud dengan istabrak, yaitu sutra. Ya. Cuman perbedaan antara sundus dengan istabrak ini, bahwa kalau as-sundus, sutra yang tipis, halus, lembut, ya, sedangkan al-istabrak yaitu sutra yang tebal. Itu secara bahasa. Sekali lagi kita menyebutkan secara bahasa ya, agar jangan difahami bahwa di dalam surga seperti apa yang kita bayangkan. Nah, lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa khullu asawir min fiddatin wa saqahum rabbuhum syaraban tahura." Wahullu, dan mereka dipakaikan asawir, gelang-gelang min fiddah, dari perak. Wasaqahum rabbuhum syaraban tahura, dan Rabb mereka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan minum kepada mereka dengan minuman yang tahur, minuman yang benar-benar bersih, tidak ada kotoran sedikit pun. Ya, tidak ada debunya, tidak ada kotorannya, tidak ada yang mendatangkan penyakit, tidak ada yang menjadi najis. Nah, dan kalau keluar keringat mereka, yang keluar itu adalah harum, lebih harum dari minyak kasturi. Inna hadza kana lakum jazaan wa kana sa'yukum mashkura. Sesungguhnya ini bagi kalian adalah merupakan balasan. Dan sesungguhnya apa yang telah kalian amalkan itu disyukuri. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan balasan yang terbaik dari apa yang kalian amalkan. Amalan kalian itu masyukur. Ya, Allah Subhanahu wa taala mensyukuri usaha kalian. Lihat bagaimana Maha pemurahnya Allah. Kalau kita lihat ma'asyarul ikhwah rahimakumullah, amalan kita ini tidak ada apa-apanya. Amalan manusia sebenar-benarnya dan sesungguhnya dia dalam beramal tidak ada apa-apanya dan tidak bisa dibandingkan dengan kenikmatan syurga. Oleh karena itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "I'lamu annahu la yadkhulul jannata ahadun minkum bi'amali." Ketahuilah, tidak seorang pun dari kalian itu yang masuk surga karena amalan. Karena amalan kita ini tidak bisa diandalkan. Orang itu masuk ke dalam syurga karena rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Karena keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kita selalu berharap keridhaan. Jangan berbangga dengan amalan. Ya. Barang siapa yang terpedaya, tertipu dengan amalannya, dia berbangga dengan amalannya. Menunjukkan bahwa dia akan merugi. Ya. Kalau para sahabat saja mereka ketakutan. Padahal mereka adalah orang-orang yang telah dipuji oleh Allah. Telah dipuji oleh Rasulullah SAW. Namun mereka takut. Jangan sampai mereka ditimpa kemunafikan. Umar bin Khattab ketakutan. Abu Bakar As-Siddiq ketakutan. Jangan sampai mereka ditimpa kemunafikan. Para sahabat. Kata Abdullah bin Abi Mulaika. Laqad laqitu salasin min ashabi Rasulullah SAW. Kulluhum yakhafu ala nafsihim nifaq. Aku telah bertemu 30 sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka semuanya takut ditimpa kemunafikan pada diri-diri mereka. Tidak seorang pun dari kita masuk surga karena amalan. Bahkan kata Nabi alaihi salatu wasallam, "Man nuqisha al-hisabu yahlik." Siapa yang kalau amalannya itu dicek satu persatu akan binasa dia, akan masuk neraka dia. Nah, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala dengan rahmatnya memberikan hisab yang mudah bagi kaum mukminin. Nah, wa man utiya kitabahu bi yaminihi fa sawfa yuhasabu hisaban yasira. Siapa yang diberikan kitabnya dengan tangan kanannya, maka dia akan dihisab dengan hisab yang mudah, ya, tidak dipersulit. Di mana itu hisab yang mudah? Dilihat ada amalan keburukannya ditutupi oleh Allah. Ya, dilewatkan begitu saja oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus dilewatkan. Kenapa? Karena Allah mengetahui bahwa di antara amalan-amalannya ada yang Allah ridai, ada yang Allah senangi. Nah, sehingga itu menggugurkan kesalahan-kesalahan dia yang lain. Lihat tentang hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang seseorang yang ditimbang kejahatannya. Kejahatannya itu lembaran kejahatan dia 99 sijil. Satu sijil itu lembarannya sejauh mata memandang. Ya. 99 catatan. Kita bisa bayangkan demikian banyak dosa yang dikerjakan oleh orang ini. Lalu kemudian Allah mengatakan kepadanya, "Kamu mengakui ini semua?" "Iya, saya mengakui." "Apakah kamu punya kebaikan?" "Saya merasa tidak punya kebaikan, ya Allah." Kata Allah, "Engkau tidak akan dizalimi." Lalu diperlihatkan, ya, bitaqah, diperlihatkan selembaran yang di dalamnya tertulis la ilaha illallah. "Ini amalan soleh kamu." Kata orang ini, "Apa faedahnya dibandingkan demikian banyak lembaran-lembaran kesalahan?" Kata Allah, "Kamu tidak akan dizalimi hari ini." Karena keikhlasan dia ketika di dunia. Ikhlas mengharapkan keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ditimbang amalan salehnya. La ilaha illallah. Karena saking beratnya. La ilaha illallah yang ada pada orang ini. Menerbangkan 99 lembaran-lembaran kesalahan. Nah. Yang menunjukkan bahwa seorang sangat butuh kepada rahmat Allah. Pada keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan dia terpedaya dan tertipu dengan amalan saleh yang dia kerjakan. Baik, sampai di sini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.